dua ayat ini belum mengharamkan khamr. Nah, para sahabat minum khamr lalu mabuk. Kemudian ada sesuatu, senggolan atau apalah. Kemudian berkelahi antara Ansor dan Muhajirin. Kebetulan yang satu Ansor, yang satu Muhajirin. Berkelahi. Yang Ansor teriak, ya Maksar Ansor. Yang Muhajirin teriak, ya Maksar Muhajirin. Wahai orang-orang Ansor, kemari tolong aku. Yang Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, mari berpihak kepada aku. Nabi dengar dan Nabi mengatakan, ini ucapan jahiliyah. Ini ucapan jahili. Padahal yang disebut Ansar Muhajirin. Yang disebut Ansar Muhajirin. Tapi Nabi mengatakan ini jahiliyah. Ada di sini kita tahu maksud lebih dipegang daripada lafaz. Maksud lebih dipegang daripada lafaz. Berbeda dengan sebagian kita yang penting lafaz. Ya, maksud lebih dipegang. Ya. Oleh karena itu termasuk di hari ini disebut Ansar nggak masalah, ya, karena memang bukan bermaksud asobia. Wahyu yaidu akahu fil hayat. Laki-laki Ansar ini menasihati saudaranya, entah adiknya, entah kakaknya, karena adiknya ini atau kakaknya ini pemalu, dinasihati. Ya, maksudnya ya kamu jangan malu, jangan pemalu, jangan malu-malu gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jangan malu, jadi orang jangan pemalu gitu. Kalau apa-apa itu jangan malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan Rasulullah ada di situ, Rasulullah mendengar, Rasulullah melihat orang Ansar ini menasihati saudaranya agar saudaranya jangan pemalu, jangan suka malu-malu. Nabi bersabda, ja'u, biarkan saja. Biarkan saja dia punya sifat pemalu, apapun, biarin saja. Fa innal haya' minal iman. Karena malu itu sebagian dari iman. Di lain, karena di dalam malu itu ada kebaikan. Karena malu itu semuanya baik. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau kita undangan misalnya, yang lain naik mobil, kita naik motor, man. Daripada malu, nggak usah undangan aja. Ya, ketemu teman-teman lama, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, pada pakai mobil semua, mobil mewah, kita naik motor, malu. Apakah ini yang dimaksud? Tidak. Tidak. Ya. Nanti akan dibahas oleh beliau. Karena malu itu adalah tidak mau terlihat orang dia melakukan kesalahan. Datang ke tempat acara dengan naik motor ini tidak salah, kenapa malu? Ya, sebetulnya lebih kepada apa ya, gengsi. Atau takut orang tahu kalau dia miskin, takut orang tahu kalau dia tidak berhasil, tidak sukses, tidak seperti teman-teman yang lain. Ya, lebih tepat takut. Tapi di bahasa kita sudah terlanjur dikatakan malu. Saya malu. Kalau saya ke sana tidak bawa mobil mewah, saya malu. Kalau saya ke sana tidak nyumbang, saya malu. Lebih baik saya tidak ke sana. Ini sebetulnya lebih kepada takut. Ya. Insyaallah nanti akan dibawakan ucapan Abu Qasim Al-Junaid, apa sebetulnya malu? Da'hu fa innal haya'a minal iman. Kata Nabi, biarkan saja dia malu, karena malu itu sebagian dari iman. Malu salat, puasa, sedekah, nolong orang, ya, membantu orang, senyum, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, ini semua bagian dari apa, iman. Bagian dari iman. Seluruh amal kebaikan itu bagian dari iman. Ini membantah firqah apa? Ini membantah firqah yang menyatakan bahwa amal tidak ada hubungan hubungannya dengan iman. Apa? Iya, murji'ah. Yurja'ah. Firqah murji'ah, yurja'ah. Berkeyakinan bahwa amal tidak ada hubungannya dengan iman. Karena iman itu kan keyakinan. Yang penting yakin. Mau beramal mau tidak, kalau dia yakin Allah itu ada, bersemayam di aras, surga neraka itu kekal, azab kubur itu hak dan seterusnya, dia beriman, ya, dan imannya sama dengan yang beramal. Iman tidak ada hubungannya dengan amal. Ini murji'ah. Maka imannya orang yang jarang sholat dengan imannya yang orang yang selalu menjaga sholat berjamaah sama, sama, tidak ada beda. Ini ucapan sesat orang murji'ah. Imannya penjahat tapi dia muslim beriman dengan imannya Abu Bakar Umar sama. Bahkan dengan imannya Rasulullah SAW sama, bahkan dengan Jibril sama. Inilah murji'ah. Ya, sesat dan menyesatkan. Kebalikan dari Khawarij. Kebalikan dari Khawarij. Khawarij mengatakan iman itu tidak boleh tidak sempurna. Iman itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak iman, kafir. Ya, sempurna itu bagaimana? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Kalau dia mampu, dia tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak membunuh. Nah, itu sempurna. Kalau tidak sempurna, misalnya dia minum khamr, maka kafir. Kafir. Ya. Sekali minum khamr, kafir. Ini awal kebalikan. Jadi iman itu tidak bisa dibagi-bagi. Ya, iman itu ya segitu. Yang ada iman atau tidak. Tidak ada naik, tidak ada turun, tidak ada besar, tidak ada kecil. Ya, iman harus sempurna. Dan syarat iman adalah amal. Tanpa amal orang tidak beriman. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. As-salaf berada di tengah-tengah. Bahwa amal itu bukan syarat iman. Ada orang beriman tapi tidak beramal, tidak zakat, tidak haji, padahal mampu, tidak puasa Ramadan. Ya, tetap beriman tapi imannya sangat kurang. Tapi amal mempengaruhi iman. Semakin beramal, semakin tinggi iman. Semakin tidak beramal, semakin rendah iman. Dan begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah Assalam selalu berada di tengah-tengah di antara dua aliran sesat. Kalau yang satu menuhankan Ali bin Abi Thalib, kelompok yang satu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, maka salah berada di tengah. Memuliakan Ali bin Abi Thalib tapi tidak sampai menuhan. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, fikir hadis. Al-haya'u syu'batun min su'adil iman. Malu itu merupakan cabang, bagian di antara cabang-cabang iman. Jadi kita bahas bahwa iman itu mempunyai bagian-bagian, mempunyai cabang-cabang. Li'annahu yamna'u sahibahu min nirtika bil ma'ati kama yamna'ul iman. Karena dengan malu itu bisa mencegah seseorang untuk berbuat maksiat. Malu bisa mencegah seseorang untuk berbuat maksiat. Bagaimana iman? Maka dipadukan. Kadang-kadang imannya lemah, tetapi dia punya rasa malu tinggi, enggak jadi minum khamr, enggak jadi mencuri, enggak jadi bohong. Kadang-kadang dia tidak malu, ketahuan juga enggak malu, tetapi imannya kuat. Ya, ayo. Karena itu malu itu selalu membawa kebaikan. bahkan wahyu pertama yang Allah ilhamkan ke hati para nabi dan rasul pertama kali sebelum mereka mendapatkan wahyu yang betul-betul wahyu, ya, diilhamkan pertama kali. Apa? Jika engkau tidak malu, fasna' masyid. Dalam tahu sastahi, fa'lam masyid. Jika engkau tidak malu, lakukan apa yang engkau mau. Apa yang engkau mau lakukan, lakukan. Kalau tidak malu. Ya. Ini mengandung arti bahwa malu mengandung kebaikan. Yes. Karena malu, maka tidak mau melakukan hal-hal tertentu. Bukan sebagai perintah. Ya. Sudah nggak apa-apa kalau kamu nggak malu. Malu nggak? Nggak malu ya, nggak apa-apa. Ya. Bukan itu maksudnya. Artinya jangan. Yes. Lafaz itu maksudnya jangan. Hal begitu juga iman, karena yang na'uhul iman, iman juga fungsinya seperti itu, menolak, mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Ya. Kalau tidak ada iman, tentu dia sudah korupsi, ya. Dia sudah terima amplop itu, dia sudah terima suap itu. Kalau tidak ada iman, kadang-kadang ada yang tak. Dan aman menurut pertimbangan dia. Tapi karena ada iman, akhirnya terhalang. Yes. Yang kedua atau yang terakhir, hanya ada dua poin. Wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'adamu ta'khiril bayan an waqtil hajah. Wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Tentu ini harus dijelaskan lebih lanjut. Wajib kepada siapa? Wajib kepada siapa? Ya, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas. Kepada siapapun wajib. Yang kenal, yang tidak kenal, yang thiqah, yang tidak thiqah, yang percaya kepada beliau atau yang tidak percaya, maka beliau wajib berdakwah. Jika beliau tidak diberi kesempatan, maka beliau cari-cari kesempatan. Jika beliau tidak diberi tempat untuk berdakwah, beliau cari-cari tempat. Karena wajib. Maka ketika dakwah beliau di Mekah ditolak, maka beliau tetaif. Siapa tahu di Mekah ditolak, ditaif, diterima. Ya. Bagaimana kita? Dai, ustaz, kiai, ulama, apa seperti Nabi? Tidak. Ya. Dan seorang ustaz tidak diberi tempat untuk ceramah, dakwah. Dia cari-cari tempat, cari-cari waktu. Tidak wajib. Ya. Saya kan sudah S2 nih, luaran Mesir nih. Ya. Saya enggak dakwah nih. Ya. Saya kasih tempat ya di masjid ini ya. Seperti itu tidak. Para ulama tidak memahami seperti ini. Kalau para nabi dan rasul, ya, para nabi dan rasul harus mencari tempat, harus mencari mad'u, karena Allah wajibkan kepada para nabi dan rasul seperti ini. Adapun kita tidak. Diberi tempat, diberi waktu, bismillah, wajib disampaikan. Tidak diberi tempat, tidak diberi waktu, ya sudah. Yang wajib saja kepada anak, kepada istri, itu kan wajib. Adapun di luar anak, istri, atau adik, saudara, fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang tampil, sudah. Ya. Para sahabat berdakwah, ketika sudah ada yang tampil, maka mereka menang. Ya. Tidak apa? Tidak rebutan tampil. Nah, para sahabat tidak ada yang rebutan tampil. Maka kesaksian dari seorang tabi'in, aku mendatangi 10 sahabat. Aku minta fatwa tentang satu permasalahan. Sahabat A, B, C, D, E, F. Aku bertanya kepada sahabat A, disuruh bertanya kepada sahabat B. Yang B menyarankan untuk bertanya kepada C. Terus-terus sampai balik lagi ke A. Ini persaksian seorang tabi'in. Karena apa? Karena para sahabat melihat yang lain lebih mulia dari dia. Barangkali antum ingat apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari yakin bahwa itu bid'ah. Itu tercela zikir berjamaah beramai-ramai menjelang salat subuh di Masjid Kufah. Tetapi di situ masih ada yang lebih alim dari beliau. Beliau merasa bukan yang paling alim di situ. Masih ada terjemahan Al-Quran Ibn Mas'ud. Maka beliau mendatangi Ibn Mas'ud. Abu Musa bukannya tidak tahu, ini ada. Ada orang yang berilmu, ya, melihat orang yang lebih berilmu. Adab ini kadang tidak dipenuhi oleh bagian dai dari. Ini bagian dari akhlak seperti ini. Wa adamu ta'khiril bayan an waqtil hajah. Dan tidak boleh mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan. Sama, ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Jadi jika Nabi mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan, berarti beliau telah berbuat salah. Telah berbuat dosa. Ya. Dan di hadapan beliau ada orang yang sedang berbuat keliru. Melarang adiknya untuk malu. Tak keliru kan? Nabi langsung menegur dan harus langsung menegur. Jika Nabi mengatakan, ah, besok saja lagi. Ya. Kayaknya besok saja lagi kurang mood atau apa ya. Besok saja enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kita tentu boleh melihat bagaimana, bahkan kita diam saja, enggak pernah menerangkan, karena dia tidak sikok kepada kita, tidak percaya kepada kita. Dia ustaz besar, kita anak ngaji kemarin sore, tetapi dia jelas salah. Saya yakin dia salah. Karena dia mengatakan makan, minum, tangan kanan, tangan kiri sama saja, enggak ada masalah. Ya, saya baru ngaji 3 bulan, 4 bulan, kebetulan saya tahu. Diajari oleh guru saya misalnya. Ah, ini Ustaz Ustaz mengatakan seperti itu. Ya, saya mau ngomong, tentu dia tidak percaya. Saya diam saja, si Ustaz Ustaz ngomong seperti itu, saya tidak percaya. Ya. Ngomong tentu boleh. Memberitahukan tentu boleh. Tapi tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau dia sikok, pasti sikok kepada kita. Ya, murid kita misalnya, anak kita misalnya, istri kita misalnya, ada tua. Adapun Nabi tidak, mau anak, mau istri, mau mertua, mau kenal, mau tidak kenal, bahkan mau muslim, mau kafir. Kalau kafir tentu tidak diajari makan tangan kanan, malu, wudu, enggak diajari itu. Kalau kafir diajari untuk baca syahadat, untuk mengikrarkan syahadat. Maka Nabi mengirimkan raja-raja kafir surat ajakan untuk masuk Islam. Ya, 10 surat lebih yang dibikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penguasa-penguasa kafir yang Arab atau non-Arab. Ya, yang Arab maupun non-Arab. Ya, kita lanjutkan 682. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-haya'u la ya'ti illa bil-khayr. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu itu pasti mendatangkan kebaikan. wajib kita beriman dengan sabda Nabi. Jangan pernah kita mengatakan saya malu. Coba kalau saya enggak malu, saya dapat. Dengan saya malu tadi, saya enggak dapat, saya jadi rugi, saya jadi buruk. Wajib kita menghilangkan pikiran seperti ini. Karena mustahil sabda Nabi keliru. Al-hayau la yaqi illa bi khair. Malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Maka jika kita malu mengambil sesuatu, jika kita malu melakukan sesuatu, jika kita malu tidak melakukan sesuatu, maka pasti berakibat kebaikan. Tidak mungkin. Dengan syarat malunya benar, malu yang benar, ya, bukan gengsi tadi atau takut tadi. Ya. Wafi riwayat di Muslim, ada pun riwayat lain di Sahih Muslim, al-haya'u khairun kulluhu, al-haya'u kulluhu khair, malu itu seluruhnya baik. Malu itu baik semuanya, tidak ada yang buruk. Jadi tidak boleh kita mengatakan malu yang bagaimana nih. Kalau malu begini baik, malu begitu enggak baik, semuanya baik. Asal sekali lagi malu yang benar, artinya pengertian malu yang benar. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyamakan antara malu dengan gengsi tadi. Takut ketahuan miskinnya, takut ketahuan tidak suksesnya. Maka itu tidak boleh dikatakan sebagai malu. Ya, muttafaqun alaih hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, ada sedikit perbedaan apa yang ada di Sahih Bukhari dan apa yang ada di Sahih Muslim. Dan itulah hadis tidak sama persis lafaznya, dan itu berbeda dengan Al-Quran, maka tidak boleh berbeda lafaznya. Ya, meriwayatkan Al-Quran dengan makna tidak boleh. Meriwayatkan hadis dengan makna boleh. Ya, beri saya katakan pelaku mencari ilmu wajib bagi seorang muslim. Ya, kami para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ada gambar, ada patung. Ya, ini hadis bukan? Hadis. Hadis. Tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini Al-Quran bukan? Bukan. Bukan. Ya, jadi ingat. Ya. Terjemahan hadis adalah hadis, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Okay. Hadis yang penting maksud. Okay. Ini salah satu contoh riwayat di Bukhari dengan riwayat di Muslim. Walaupun dari sanad yang sama, yeah. Berarti pendengaran Imam Bukhari dan pendengaran Imam Muslim yang amal taulah dulu kan, tetapi ketika menuangkan dalam tulisannya beda dengan makna. Fikr hadis yang pertama, al-hasu ala taqalluqi bi khuluqil hayat, anjuran untuk berakhlak dengan akhlak mati. Ini dianjurkan, ya, dianjurkan, dipupuk rasa malu. Dan ini biasanya faktor kebiasaan, ya. Faktor kebiasaan. Sudah terbiasa, nggak malu. Coba perempuan yang dari kelas 5 SD selalu pakai jilbab menutup aurat, sekali waktu kelihatan betisnya, kelihatan dengkulnya, malu atau tidak? Tentu malu kan? Malu sekali dari kelas 5 SD sampai sekarang umur 30 tahun selalu pakai jilbab di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tiba-tiba terlihat dengkulnya, tentu malu kan? Malu kan? Nah, bandingkan dengan wanita yang memang tidak pernah pakai jilbab, kemana-mana pakai celana pendek, ya tentu kelihatan dengkulnya tidak malu. Ya. Dari sini kita tahu bahwa malu itu karena kebiasaan. Maka biasakanlah yang baik agar apa? Agar kita malu kalau melakukan keburukan. Kalau satu musibah, bahkan musibah besar, kita minum khamr enggak malu, berzina enggak malu, berjudi enggak malu, korupsi enggak malu. Orang tahu semua gaji dia itu 5 juta. Orang tahu semua, karena kan dibeberkan gitu ya. Tapi enggak malu. Di rumah-rumahnya bertingkat, ya, punya mobil 4, 5 mewah-mewah, mesti dia malu. Ini mesti malu. Nah, pegawai negeri, apalagi pejabat, kan nggak mungkin sempat berbisnis. Ya. Tiba-tiba malu. Ini musibah kalau tidak punya rasa malu. Wa annahu khairun lil fardi wal mujtama. Rasa malu ini sebuah kebaikan untuk pribadi dan masyarakat. Kalau kita pribadi tidak punya rasa malu, musibah. Masyarakat kita tidak punya rasa malu, lebih musibah. Ya, yes. Itu ngantri, ngantri. Ini nyelak, ya. Tentu bisa saja. Tapi nggak punya rasa malu, musibah. Malu. Ya, yes. Musibah. Kenapa? Karena sifat malu ini akan mengantarkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya, sebagai iman, sebagaimana iman kan. Yang kedua atau yang terakhir, al-murabu minal haya'i fil ahadithi ma yakulu syar'iyyan. Yang dimaksud malu di dalam hadis-hadis di atas itu adalah malu yang syar'i. Berarti maka malu karena apa, orang-orang tahu dia masih miskin, ini malu yang tidak syar'i. Atau dengan istilah lain, jangan katakan malu yang lain, gengsi atau takut, ya, ketahuan dan seterusnya. Di sini kita harus malu yang syar'i. Ya, kita lanjutkan 683. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari أبو هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة إيمان إيمان 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Ini gimana ini Rasulullah kok apa enggak tepat, enggak pasti ya. 70 plus bit'un, bit'un itu antara 3 sampai 9, berarti bisa 79 atau 78 atau 77 atau sampai 73. Yes. Apa bid'un wasittu? 60 lebih, 69, 68 atau 67 sampai 63. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ini kan beda. Bid'un wasab'un dengan bid'un wasittun beda. Mana yang benar? Kenapa Rasulullah tidak pasti? Bukankah Nabi bersabda berdasarkan wahyu? Jawabnya, ini keraguan perawi. Ya, seperti as-sulutu katsir au kabir, sepertiga itu banyak atau besar. Rasulullah hanya satu, kalau enggak banyak besar, tapi yang terperawi lagi, maka dua-duanya di bawah. Jadi ketika ada sesuatu yang seolah tidak pasti, maka itu dari perawi. Orang itu bisa sahabat, bisa tabi'in, bisa tabi'ut tabi'in. Ya. Ini perlu ilmu khusus. Siapa yang ragu di sini? Apa Abu Hurairah? Apa di bawahnya Abu Hurairah? Apa di bawahnya Abu Hurairah? Dan seterusnya. Ya. Di kitab-kitab tadi sering ditulis keraguan di sini dari Sufyan. Ya. Maksudnya Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Keraguan di sini dari Yahya, Yahya bin Ma'in. Ya. Dan wa afdaluha, yang paling afdal, sekali lagi Nabi bersabda 60 lebih atau 70 lebih. Ya, bukan dua-duanya. Kalau tidak 60 lebih, 70 lebih. Wa afdaluha, yang paling afdal adalah qul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini yang paling tinggi. Cabang iman yang paling tinggi. Tanpa ini tidak ada iman. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia jihad, tetapi tidak syahadat. Tidak ada iman. Atau syahadatnya batal. Kan banyak yang membatalkan syahadat. Maka tidak ada iman. Wa adalaha, yang paling rendah. Di sini disebut yang paling tinggi dan yang paling rendah. Yang paling tinggi dan yang paling rendah. Apa yang paling rendah? Imafatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Apapun, duri, ya, kaca, belik, kayu, ya, yang mengganggu jalannya kaum muslimin disingkirkan. Ini bagian dari iman. Ini yang terendah. Ya, kan itu. Oleh karena itu, terganggu iman seseorang, berkurang iman seseorang ketika dia membuat gangguan di jalan. Bar dibakar, ya, sengaja kumpul-kumpul di tengah jalan. Jalan buat lewat, dia kumpul di situ, orang enggak bisa lewat. Macet. Ini mengurangi iman seseorang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Ya, entah yang nomor berapa. Entah yang nomor berapa. Ya, tidak disebutkan oleh Nabi. Yang terendah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ya, malu bagian dari iman. Ya. Nah, di sini beliau tidak membawakan poinnya karena sudah karena di sini pengulangan, ya. Sudah ada di nomor hadis 127. Antum yang ingin mengulang poinnya silakan dibaca dari rumah. Poin dari hadis 127. Dari gadis ditaruh di situ, ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat bentakan kita, lewat bentakan kita, lewat pelototan mata kita, Nabi tidak, luar biasa. Halal ulama, beliau membawakan ucapan para ulama, hakikatul haya khulukun yab'atu ala tarkil qabih. Hakikat malu adalah akhlak yang menyebabkan seseorang meninggalkan keburukan. Itu hakikat malu. Ketika saya, perasaan saya harus meninggalkan bohong, saya harus meninggalkan judi, saya harus meninggalkan zina, saya harus meninggalkan korupsi, berarti itu hakikat malu seperti itu. Hakikat malu. Wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq. Mencegah seseorang untuk tidak mengurangi hak orang lain. Atau dengan mudahnya kita bisa balik kalimat ini, mendorong seseorang untuk menunaikan haknya dengan sempurna, hak orang lain dengan sempurna. Orang yang punya hak, ya, hak guru itu apa, begini-begini, kita berikan dengan sesuatu yang sempurna. Hak ibu itu apa, begini-begini, kita berikan dengan sesuatu yang sempurna. Hak tetangga itu apa, kita berikan dengan sempurna. Karena kan guru kita punya hak, murid kita punya hak, anak kita punya hak, orang tua kita punya hak, tetangga kita punya hak. Kita berikan haknya itu dengan sempurna, jangan dikurang. Kalau suara anak-anak kita atau suara TV kita sampai ke tetangga, ya, walaupun barangkali tidak terlalu keras, ya ini tidak sempurna, mengurangi kan. Nah, kalau dia punya rasa malu, dia tidak akan menjadikan suara TV-nya itu, radionya itu, walaupun pengajian, sampai ke tetangga. Tetangga belum tentu suka. Ya, dan ini bagian dari akhlak. Dan itu bukan merupakan cara dakwah yang baik. Kita sekali kencang-kencang pengajian, biar dengerin. Ya, ini bukan akhlak yang baik. Ya. Niat baik bukan berarti itu akhlak baik. Niat kita baik, biar dia paham manhaj, biar dia tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tetapi itu bukan bagian dari akhlak. Ya. Nah, kemudian beliau membawakan ucapan Abu Qasim Al-Junaid rahimahullah, al-haya'u ruqyatul ala. Yang dimaksud dengan malu adalah melihat nikmat. Wa ruqyatul taqsir, lalu melihat bagaimana kekurangan dirinya terhadap nikmat itu. Misalnya kepada Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitung. Kita tidak bisa menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu, apa yang pernah, yang sudah kita lakukan untuk Allah, yang kita persembahkan kepada Allah, apa? Kurangin, ada dua. Ya. Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Kita sampai di mana ketaatan kita kepada Allah? Sementara nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau coba-coba menghitung nikmat Allah kepada engkau, tidak akan sanggup menghitung. Ya. Nah, sementara apa? Ketaatan apa yang sudah kita lakukan terhadap Allah? Fa yatawalladu bainahuma halatun tusamma haya. Dengan menggabungkan ini, maka muncul rasa malu, sesuatu yang disebut dengan malu kita. Ya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya, berzina, minum khamr, berjudi, malu. Sementara nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa, tiap hari, tiap jam, tiap detik. Tidak ada detik di mana kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Baik kita sehat ataupun kita sakit, bahkan kita stroke tidak bisa bergerak, nikmat Allah tetap masih ada. Ya. Dan itu banyak sekali dirinci. Ya. Dia masih bisa begini, dia masih bisa begini. Nikmat Allah masih ada. apalagi kita segar bugar, sehat walafiat. Lebih-lebih lagi kita tidak bisa menghitung. Sementara kita akan apa yang telah kita lakukan terhadap Allah, maka malu, ya, malu untuk minta lebih, untuk berbuat maksiat, gitu ya. Ya, muttafaqun alaih dari sini sahih bila Imam Bukhari dan Muslim. Fikrul hadis ضرورة التأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. أذكر من صنف النبي صلى الله عليه وسلم dalam masalah malu, لأن الحياة خلق كريم. Karena malu adalah akhlak yang mulia. Yang terakhir, yang kedua, الحياة خلق غريزي في اللسان. Malu itu adalah sifat atau akhlak yang غريز. Goriza, apa? Fitrah, dasar. Dasar sifat wanita itu adalah malu. Sifat dasar seorang wanita itu malu. Maka wanita yang tidak malu-malu, teriak-teriak, ya, tertawa, terbahak-bahak di pinggir jalan, di restoran, ya, sambil menampakkan auratnya, maka sudah rusak fitrahnya. Ya. Wanita yang sudah rusak fitrahnya. Kalau belum rusak, dia akan malu. Yang muslim, yang kafir, ya, orang kafir pun banyak yang malu. Beda antara laki-laki. Oh, oh, oh. Ada pertanyaan? Apakah termasuk malu yang syar'i jika seseorang merasa malu jika amal baiknya diketahui orang lain? Ini harus dirinci. Ini harus dirinci. Ya. Kalau misalnya dia melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah, lalu orang tak lain, temannya tahu, ya, karena teman-teman dia itu ahli maksiat, ah, tentu ini buruk. Ini buruk. Ya. Dia malu kalau ketahuan suka sholat berjamaah di masjid, karena teman-temannya dulu ahli maksiat, dia taubat. Nah, ini tidak pada tempat. Tidak pada tempat. Ya. Adapun menyembunyikan dia ibadah-ibadah mustahabnya, dia sembunyikan bahwa sebulan dia bisa menghatamkan Al-Quran, tiap malam dia menghidupkan malam, ya, dia tidak mau orang lain tahu, tentu ini terus. Bagaimana posisi sang perempuan? Sebagian akhwat memilih posisi di sofa belakang hingga menutup pintu dan tidak mau maju ke depan, bergabung dengan jamaah yang lain sehingga terkesan kita tidak mau mengumpul dengan bukan jamaah. Ini ada kaidah khusus dari akh, menutup pintu bahaya. Yang pertama, yang kedua, apa kudur lain? Mengambil mudorot yang lebih kecil. Ya. Jadi ketika seorang wanita masuk ke masjid, ternyata sudah ada sah. Ternyata sudah ada sah. Ikuti sah tersebut. Ikuti sah walaupun di depan. Gitu ya. Kecuali belum ada sah. Ada seorang wanita, dia datang pertama kali ke masjid, nah tentu pilih yang paling belakang. Gitu ya. Atau yang terbaik, imamnya memberikan petunjuk. Ya. Bagi ibu-ibu, pilihlah sof paling belakang, karena sebaik-baik sof perempuan adalah yang paling belakang. Gitu ya. Dan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sabda Nabi ini akan berlaku sampai hari kiamat, sampai kapanpun, apapun yang terjadi, ya, tentang sebuah kebaikan. Tetapi jika sudah ada sof, mau di depan, mau di tengah, mau di depan, mau di belakang, asal itu ya, di belakang bagian wanita, nah, ikuti, karena kalau bikin sok sendiri ini rusak, mudarat yang lebih besar. Ya. Kalau pertama kali boleh, ya, bikin yang paling besar. Satu subuh anda lupa mandi junub, tapi langsung sholat tahajud dan sholat subuh. Setelah pulang dari masjid baru teringat belum mandi junub, lalu sholat subuh. Lagi pertanyaan, apakah sholat tahajud anda sah? Tidak, sebab kalau sah Umar tidak akan mengulang. Umar sholat, mengimami sholat, dan selesai sholat beliau ingat bahwa belum mandi junub, lalu mandi junub dan sholat lagi. Kenapa sholat lagi? Karena tidak sah. Oleh karena itu, mengikuti asar dari Umar ini, dia harus mandi kemudian sholat subuh lagi. Adapun tahajud kan tidak wajib. Ya. Oh enggak, kalau salah. Karena kaidahnya imam batal, makmum tidak batal. Imam salah, makmum tidak bertanggung jawab. Ya. Imam tidak sah, tidak otomatis makmum tidak sah. Ya, makanya mengulang sholat itu hanya Umar. Umar tidak riak-riak, ulang lagi tadi saya junub. Enggak. Umar diam saja dan mengulang sholatnya lagi. Apakah dari sesuai yang menyebutkan bahwa doa wanita hamil termasuk doa yang Allah saya tahu. Karena pernah sholat berjamaah asar pada rakaat ke-1 dan ke-2, imam pada setiap pergantian gerakan mengucapkan Allahu Akbar. Sedangkan pada rakaat ke-3 dan ke-4, imam hanya mengucapkan Allah saja. Batalkah sholat saya tersebut? Tidak. Tadi sudah kita bahas. teman anak sering menceritakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Tutup telinga kita atau katakan jangan engkau ceritakan kepada saya. Karena kalau aku menceritakan kemaksiatan yang sudah dilakukan kepada salah satu yang dibenci oleh Allah adalah orang yang berbuat maksiat di malam hari. Allah sudah tutup, enggak ada yang tahu, tapi pagi harinya dia cerita ke orang. Ini Allah tidak tahu. Ya, kita akhiri.